Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Fattaku Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadith hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kemarin membaca kitab Syarah Alfiya Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibn Aqil rahmatullah, nam syarah Alfiya Ibn Aqil. Kita membaca sampai pada bait yang 767. Nam, hari ini akan kita lanjutkan masuk ke bait berikutnya, yaitu bait 768 sampai 777 insyaallah. Nam. Barakallahu fikum. Ya, dan masih membahas tentang ta'nits, yaitu tanda-tanda mu'annas. Yang telah lewat tanda mu'annas berupa ta, yang kedua berupa alif maksura. Hari ini kita akan masuk ke alif mamduda, tanda mu'annas berikutnya, yaitu alif mamduda. Nah, ya, silakan dibaca bait syairnya, dibaca. Ya, diambil yang mau baca, ambil mic ya. Bismillah. قال الناظم رحمه الله: بمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعالا فعلولا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: limadiha fa'la'u af'ila'u muthallathal aini wa fa'la wa fa'lalu wa fa'la'u. Naam. Muthallathal aini wa fa'la'u. Barakallahu fikum. Limadiha. Naam, i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Naam, lam harful jar al mad majrur bilam wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin. Jar majrur khabar muqaddam. Fa'la'u mubtada' mu'akhar. Naam, marfu'. Af'ila'u ma'tub kepada fa'la'u. Ma'tub bi isqatil atif, dengan menghilangkan huruf ataf. Naam, ma'tub. Wa ma'tub ala marfu'in marfu'un misluhu. Musallasa hal untuk af'ila'u mansub, hal mansub, alamatu nasfihi fathah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, al-aini mudhafun ilai majrur, tandanya kasra. Wa fa'la'u al-wawu harfu 'athfin fa'la'u ma'tuf kepada af'ila. Naam ma'tuf ala af'ila wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Thumma berikutnya. Thumma fi'ala fa'lula fa'ula wa fa'ila wa fa'ila'u fi'liya maf'ula. Naam, thumma harfu 'athfin huruf 'athf fi'ala ma'tuf kepada af'ila. Kemudian fa'lula juga ma'tuf, demikian juga fa'ula. Naam, ma'tuf dengan apa? Bi'isqat, bi'isqatil atif, dengan menghilangkan huruf ataf. Wa fa'ila'u awwabu harfu 'athfin fa'ila'u ma'tuf fi'liya juga sama ma'tuf, maf'ula sama ma'tuf dengan menghilangkan huruf ataf fi isqatil atif. Naam. Wa mutlaqal aini fa'ala wa kadha mutlaqa fa'i fa'ala'u ukhida. Naam, berikutnya al-wawu harfu 'athfin mutlaqa hal. Wahu mudab al-aini mudafun ilai. Wawu harfu 'athfin kaf harful jar kadha bi mahali jarin. Naam. Mutlaqa yang berikutnya hal. Naam. Yang ini hal untuk naibul fa'il pada ukhida yang di belakang. Wa huwa mudaf al mutlaqa mudaf fa'i mudafun ilai majrur tandanya kasrah. Fa'la'u mubtada mubtada marfu tandanya dhamma. Ukhida fi'lun madin mughayyar sika. Naam. Wa naibu fa'il wa mustatir jawazan. Wa naibu fa'ilihi mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila fa'ala'u, kembali ke fa'ala'u. Naam. Alif ada ukhida, ada alif. Alif di situ alif itlaq, bukan sebagai naibul fa'il. Alif alif untuk itlaq, yaitu untuk memberikan bacaan pada huruf yang berkaitan. Naam. Barakallahu fikum. Nah, dan jumlah untuk fi'il dan fa'il ukhida fi mahli rafin khobar. Nah, itu ya i'rab ringkasnya. Berikutnya sekarang artinya. Lima diha alif mamduda, lima diha untuk alif mamduda fa'la'u af'ila'u memiliki wazan-wazan. Alif mamduda memiliki wazan-wazan, yaitu fa'la'u wazan yang pertama, af'ila'u wazan yang kedua, muthalatsal ain dengan memberikan tiga harokat pada huruf ain. Bisa dengan memberikan tiga harokat pada huruf ain, yaitu bisa dibaca af'ila'u, bisa juga af'ala'u, bisa juga af'ula'u. Itu namanya muthalath. Naam. Muthalath itu bisa mendapati tiga harokat. Muthalathul ain berarti ainnya bisa mendapati tiga harokat, bisa kasro, bisa fathah, bisa doma. Nah, berarti sudah ada yang tadi satu tambah tiga, empat. Sudah ada empat wazan. Nah, wa fa'la'u wazan yang kelima, fa'la'u. Nah, thumma fi'ala, lalu wazan berikutnya fi'ala yang keenam. Wa fa'lula, demikian juga fa'lula wazan ketujuh. Wa fa'ula wazan yang kedelapan. Wa fa'ila'u wazan yang kesembilan. Wa fi'liya wazan yang kesepuluh. Wa maf'ula wazan yang ke-11. Wa mutlaqal aini fi'ala, demikian juga pada fi'ala bisa ada tiga harokat pada ainnya. Nah, mutlaqal ain. Nah, tadi berapa? 10 apa 11? Sebelas ya, sebelas tambah tiga sekarang. Fa'ala, fa'ula sama fa'ila. Enam. Berarti sudah 14 sekarang. Enam, 14. Wa kada mutlaqa fa'i fa'ala'u, fa'ala'u. Demikian juga pada wazan fa'ala'u bisa tiga harokat pada ainnya. Mutlak bisa fathah, bisa kasrah, bisa doma. Tambah lagi 3, 14 tambah 3 menjadi 17. 6. Berarti ada 17 wazan. Nah, ada 17 wazan. 6 dan 17 wazan ini dijelaskan oleh para ulama adalah wazan-wazan yang masyhura, yang terkenal. 6 yang sering muncul terkenal. Di sana ada wazan-wazan yang lain namun jarang dipakai. 6. Barakallahu fikum. Qala ma'alib rahmatullah, qala syarih, ya, silakan dibaca. Qala syarih rahimahullah ta'ala, li'alifit ta'nifil mamdudati awzanun kathiratun, nabbahal musannifu ala ba'dihah, faminha fa'la'u isman kahaska sahra'a, aw sifatan mudhakkaruha ala af'ala kahamra'a, وعلى غير أفعال كديمتها طلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القيال ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع واستنه hatala. 6 hasab cukup. Qala syarih rahmatullah Ibnu Akhir rahmatullah, li alifit ta'nifil mamdudati awzanun katsiratun nabbahal musannifu ala ba'diha. Alif ta'nis mamduda memiliki wazan-wazan yang sangat banyak. Musannif yaitu Ibnu Malik rahmatullah telah mentanbih, telah mengemukakan sebagian wazan tersebut, yaitu ada 17 sebutan tadi. Faminha diantara wazan-wazan tersebut, fa'la'u yaitu fa'la'u isman kasohra, yang dia itu adalah isim kasohra'a. Nah, boleh dibaca sohra'a diamalkan atau sohra'u alal hikayah kasohra'. Nah, sohra' yaitu padang pasir atau lapangan. Au sifatan, atau dia berupa sifat. Mudhakaruha ala af'al, yang sifat ini untuk mu'annas, mudhakarnya adalah af'al. Kahamra'u, seperti hamra, yang merah, yaitu wanita, wanita yang merah, atau kita katakan yang merah, baik untuk mu'annas majasi ataupun hakiki. Mudakarnya ahmaru. Wa ala ghairi af'al, atau mudakarnya bukan ikut timbangan af'al namun mu'anasnya fa'la'u ya. Kadimatin hatla, seperti dimatin hatla yaitu hujan yang deras terus menerus. Wala yuqal sahabun ahtal. Nah, tidak dikatakan pada semisal ini sahabun ahtal. Ahtal mau diniatkan untuk sifat bagi sahab. Nah, enggak bisa, kenapa? Karena mudakarnya bukan ikut wazan af'al. Naam. Mu'anas apa tadi? Mu'anasnya hatla'u, hatla'u. Hatla'u ya. Yang artinya terus deras. Naam. Adapun untuk mudakarnya bukan ikut wazan af'alu, namun ikut wazan yang lain nanti di belakang sebutan. Sehingga tidak dikatakan sahabun ahtol. Nah, beda kalau kita ngucap untuk yang hamra, bisa kita katakan sahabun ahmaru, awan merah misal. Kalau ini enggak bisa. Ahtol enggak bisa. Bal sahabun hatil, bahkan kita mengucap sahabun hatil. Ya ini mudakarnya, timbangannya fa'il, hatil. 6. Wa qauluhum, dan juga pada ucapan mereka, farasun onaqatun rauha'u. 6. Kuda atau unta rauha. Rauha yang sulit dikendalikan. Masih ikut timbangan fa'la'u ya rauha'u. 6. Ai hadidatul qiyad. Itu sulit untuk dikendalikan, qiyad pengendalian. Lincah, hadidah lincah untuk dikendalikan atau sulit. Walayusafu bihi al-mudhakaru minhuma. 6. Dan tidak disifati dengan sifat mudakar pada keduanya, yaitu tidak disifati dengan af'alu. Tidak dikatakan arghawu. 6. Falayuqal, maka tidak dikatakan pada contoh seperti tadi, jamalun arwagu. 6. Jamalun mudhakar, kalau nakatun mu'annas. Kalau nakatun kita ucap nakatun hamra, apa tadi? Nakatun rauha'u. Kalau jamalun enggak ngucap arwagu, bukan. 6. Kenapa? Karena sifatnya tidak memakai af'alu. Wa kamra'atin hasna, dan juga seperti pada contoh imra'atin hasna'a, wanita yang bagus, yang cantik. Nah, imra'atin hasna, hasna sifat untuk imra'ah. Imra'atin hasna'a atau imra'atun hasna'u. Wala yuqal rajulun hasanun, rajulun ahsanu. Nah, tidak dikatakan rajulun ahsanu. Hasna'u mu'annas. Apa mudakarnya? Bukan ahsanu, bukan. Ikut timbangan lain, apa itu? Hasan. Fa'alun. Rajulun ahsanu salah. Namun yang benar yang dipakai rajulun hasanun. Nah. Wal hatla tatabu'ul matari wa dam'i wa sailanuhu. Dan hatl yaitu terus menerusnya hujan atau kucuran air, wa sailanuhu dan terus mengalir. Yuqalu hatalatis sama'u tahtilu hatlan. Langit mencurahkan terus menerus hujan. Wa hatlan wa hat hatolanan watah tolan. Itu untuk masdarnya ya. Masdarnya bisa hatlan, bisa hatolanan, bisa juga tah tolan. Qala wa minha af. Ya, dibaca lagi. Wa minha af'ila'u musallatal 'aini nahwu qawlihim lil yawmir rabi' min ayyamil usbu'i. Arbi'a'u lidhamm al-ba'i wa fathiha wa kasriha. Ya, lanjut terus. Wa minha fa'lala'u nahwu aqraba'u. Nahnu aqraba'u li'unthal 'aqaribi. Wa minha fi'ala'u nahwu qisasa'u bil qisasi. Wa minha fu'lula'u faqurfusa'u. Wa minha fa'ula'u ka'ashura'i. Wa minha fa'ila'u فقاصعاء لجحر من جحرة اليربوع، ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة، ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ، ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقاء للعذرة، وبراساء لغة في البرنساء وهم الناس. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي الناس وكثيراء. ومنها فعلاء مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو خيلاء للتكبر، وجنفاء اسم مكان، وسيراء لبرد فيه خطوط صفر. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمه تعالى ومنها أفعلاء مثلث العين، dan di antara wazan-wazan untuk isim mamdud yaitu wazan af'ila'u muthalathal ain, yang ainnya bisa mendapati tiga harokat, yaitu bisa af'ila'u, bisa af'ala'u, bisa juga af'ula'u. Nah waqalihim, seperti pada ucapan mereka itu orang-orang Arab, lil yawmir rabi' min ayamil usbu', untuk hari keempat dari hari-hari sepekan. Arbu'a'u, nah, bidbom, dengan mendoma, wafathiha wakasriha, dan juga bisa dengan menfatha ba dan mengkasronya, yaitu arbi'a'u, arba'a'u. Ada tiga bacaan berarti di situ. Arbu'a'u, arbi'a'u, arba'a'u. Enam. Wa minha fa'lala'u termasuk dari timbangan isim mamdud yaitu fa'lala'u nahwu aqraba'u, contohnya aqraba li'unthal aqarib untuk kalajengking betina. Naam aqarib kalajengking ya, akrobaunya kala jengking untuk yang betina. Bisa diketahui kala jengking betina dan jantan. Di sini ada jantan, ada betina. Berarti orang sana bisa membedakan insyaallah. Atau ada ciri tertentu. Wa minha fi ala'u nahwu kisosa'u lil qasas. Kemudian berikutnya timbangan wazan untuk isim mamdud adalah fi'ala'u, contohnya kisosa'u lil qasas. Qasas apa kisos bacaan di situ? Lil kisos yaitu hukum kisos. Wa minha fu'lula'u ka kurfusa'u, di antara timbangan lainnya yaitu fu'lula'u, seperti pada contoh kurfusa'u. Nama jenis jarak duduk ya, jarak duduk kurfusa', duduk kurfusa'. Nam. Lihat bacaan di Al-Hudori, catatan kaki beliau. Qad'ul kurfusa idza qa'ada ala qadamaihi wa alyaihi. Duduk kurfusa yaitu apabila seorang duduk pada dua betisnya dan pada dua belah pantatnya. wa alsaqa batnahu bi fakhidaihi, dan perutnya ditempelkan pada dua bahunya. 6. Ini apa namanya? Bahu bukan? Apa Pak? Bahu bukan ini? Afan, paha, berkelafikom. Diulang. Yang dimaksud dengan duduk kurfuso, kata beliau, idza qa'ada ala qadamaihi wa alyaihi, apabila seorang duduk pada dua betisnya atau dua kakinya betisnya dan pada dua belahan pantatnya. Wa alsaqabat nahubi fakhidaihi, dan menempelkan perutnya pada pahanya, pada dua pahanya. Itu duduk kurfuso. Nah, kita lanjutkan. Wa minha faulau ka asyura'u. Timbangan berikutnya adalah timbangan faulau, seperti lafaz asyura, nama bulan, bulan asyura. Wa minha fa'ilau. Berikutnya adalah lafaz timbangan fa'ilau, timbangan fa'ilau, wazan fa'ilau, seperti qasi'au. 6. Qasi'au li juhrin min hujratir yarbu', yaitu untuk lubang liang, lubang atau tempat tinggal marmut. Wa minha fi'liya'u, timbangan berikutnya fi'liya, nahwu kibriya, contohnya kibriya, kesombongan. Wahiyal azhama, yaitu dia azhama, kebesaran, keagungan, sombongan. Wa minha maf'ula'u, timbangan berikutnya maf'ula'u, nahwu masyukha'u, masyukha'u, jam'u syaikhin, masyukha'u, jamak dari syekh, syekh itu orang tua. 6. Wa minha fa'ala'u, wazan berikutnya adalah fa'ala'u, mutlaqul ain, mutlaq ain, yaitu ainnya bisa fathah, kasrah, bisa dhamma. Ai madmumuha wa mafthuhu wa maftuhuha wa maksuruha, yaitu ainnya bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah. Nahwu contohnya dabuqa'u lil adhirati, lil adhirati dabuqa, yaitu untuk adhira, kotoran. Dabuqa artinya kotoran. Wa barosa'u, dan juga lafaz barosa lughatun fi barnasa, termasuk dari dialek bahasa untuk barnasa. Boleh diucap barosa, boleh diucap barnasa. Nah, wa humun nas, yang artinya adalah manusia. Waqala Ibnu Sikit, berkata Ibnu Sikit, yuqalu ma adri ayul barnasa huwa, dikatakan saya tidak tahu manusia mana, manusia mana dia itu. Ay ayun nasi huwa, artinya manusia mana dia. Nah, wa kathira'u, berikutnya adalah contoh kathira, yaitu biji atau benih. Wa minha fa'ala'u, berikutnya adalah timbangan wazan fa'ala'u, mutlaqal fa'i, sama fa'nya itu mutlak, di situ bisa tiga harokat. Ay madmumuha wa maftuhuha wa maksuruha, bisa di doma, di fathah, dan juga bisa di kasra. Nahwu khuyala'u li takabur, contohnya khuyala untuk arti takabur, itu kesombongan atau kebesaran. Wa janafa'u, wa janafa. Khuyala contoh untuk fa yang berdoma. Janafa untuk contoh fa yang berkasra. Fa itu berarti huruf pertama pada isim fa, karena timbangan itu diistilahkan dengan fa'ala. Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Fa'al, bisa dibaca fa'ala, fa'alun. tergantung apa yang dimaui. Nah, kemudian ketika hurufnya lebih dari 3, tambah lagi lam yang kedua. Kalau hurufnya 4, kalau hurufnya 5, tambah lagi 6 lam yang ketiga. Selagi semuanya asli, tapi ketika ada tambahan, maka huruf tambahan ikut dimasukkan. Huruf-huruf tambahan seperti alif, wawu, ya, dan seterusnya. 6. Wajanafa, janafa ikut wazan fa'ala. 6. Ismu makan, dia nama tempat. Janafa itu nama tempat. Wasiyara, liburdin fihi khututu sufrin. 6. Siyara itu kain yang padanya terdapat garis-garis kuning. 6. Barakallahu fikum. Selesai ya dari 3 bait yang kita baca. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan pada bait berikutnya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.